benang cinta tak mampu menjahitnya. Hatiku yang telah robek tersangkut dustamu. Ternyata kincu merah yang indah mereka susah untuk dipercaya menentukan cinta. Contohnya diriku korban kepalsuan, janjinya padaku cinta lain orang. Seribu benang cinta tak mampu menjahitnya. Hatiku yang telah robek tersangkut dustamu. Tersangkut dustamu.